بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب: باب خير بيت، sebaik-baik rumah ialah بيت فيه يتيم، rumah yang di dalamnya ada anak yatim، يحسن إليه، yang dia diberi kebaikan di dalamnya. Anak yatim yang diurus dengan baik, diatur dengan baik. Ini sebaik-baik rumah. Mafhumnya yang difahami dari bab ini ialah syarru baitin, baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Maka sejelek-jelek rumah ialah rumah yang di situ ada anak yatim, namun justru disakiti, diganggu, dianiaya, dan semisalnya. Qala haddatsana Abdullah bin Utsman ibnu Jabalah. Dia biasa disebut dengan Abdan. Abdan. Siqatun. قال أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب. Dia juga ثقة terpercaya. عن يحيى ابن أبي سليمان. Dari يحيى ابن أبي سليمان. Dia ضعيف. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari munkar al-hadith. Dia munkar hadithnya. Dan itu kritikan yang cukup tajam, cukup keras dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau beliau mengatakan tentang seorang rawi dengan lafaz mungkarul hadith, diingkari hadithnya, itu keadaan rawi tersebut sangat parah menurut beliau. Kelemahannya cukup parah. Diistilahkan dengan dhaifun jidda. An ibni Abi Attab Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Abi Attab. Maula Ummi Habibah. Dia ini banyak salahnya. Khata. Sering berbuat kesalahan dalam meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, khairu baitin, sebaik-baik rumah, fil muslimin, di kalangan kaum muslimin, baitun fihi yatim, ialah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yuhsanu ilaih, anak yatim yang diurus. Wa syarru baitin, dan sejelek-jelek rumah, fil muslimin, di kalangan kaum muslimin, baitun fihi yatim, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilaih, yang disakiti di situ. Anak yatim yang disakiti, yang diganggu, yang dianiaya, yang dizalimi di rumah tersebut. Ana wa kafirul yatim, saya dan orang yang mengurus anak yatim itu, fil jannah, di surga nanti, kahataini, seperti dua ini. Yushiru bi usbu'aihi, beliau mengisyaratkan dua jarinya seperti ini, takadam. Sebagaimana yang telah lewat dalam beberapa riwayat yang lalu. Hadis ini dengan lafaz yang panjang seperti ini lemah. Itu kan ya, lemah ya. Kenapa? Ada rawi yang bernama Yahya ibn Abi Sulaiman dan Abdurrahman ibn Abi Asyab. Adapun lafaz yang terakhir, ana wa kafirul yatim fil jannati kahatain, saya dan orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini, ini sahih. Paham ya? Di fakra ini, pada kalimat itu saja, itu sahih. Sebab dikuatkan pada riwayat-riwayat yang sebelumnya. Hadis Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, yang dibahas pada pembahasan yang lalu. Adapun dari lafaz awal, sebaik-baik rumah dan juga pembahasan sejelek-jelek rumah, itu lemah. Itu lemah. Wallahu a'lam bissawab. Karena lemah, maka tidak bisa kita jadikan sebagai dalil atau hujjah. Walaupun maknanya benar. Secara makna di sini ada larangan, ada kecaman bagi siapa saja yang menyakiti anak yatim. Dan juga ada anjuran, ada pujian, ada sanjungan bagi siapa saja yang mengurus anak yatim. Tentunya ikhwanatina azakumullah berkaitan dengan orangnya dan berkaitan dengan tempat domisilinya. Kalau tempatnya itu, rumah dia itu, atau lembaga dia, atau yayasan dia, atau yang semisalnya, di situ ada anak yatim yang diurusi, diperhatikan dengan baik, diurusi pendidikannya, sandang, pangan, papanya, tarbiyahnya, dan semisalnya, maka tentunya tempat tersebut tempat yang bagus, yang baik. Sebab di sana dilaksanakan amal yang sangat mulia, yaitu kafalatul yatama, mengkafil, mengurusi anak yatim. Jika sebaliknya, khairatina azakumullah, sebuah rumah, atau sebuah yayasan, atau lembaga, atau semisalnya, yang di situ ada anak yatim yang justru dianiaya, disakiti, diganggu, dihabiskan hartanya, dihancurkan harta bendanya, dan semisalnya, maka dikatakan sebagai tempat yang jelek, dikarenakan memang melaksanakan tindakan-tindakan keharaman, dosa yang sangat besar, mengganggu anak yatim. Namun dikatakan khairun dan syarrun, rumah terbaik dan rumah terjelek, ini perlu dalil khusus yang sahih. Faham ya? Hadahwa. Ada masalah jelek baiknya, itu benar. Mengurus anak yatim itu baik, menyakiti anak yatim itu jelek. Bab yang berikut. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Bab. Kun lil yatim, kun, jadilah anda lil yatim, terhadap anak yatim, kal abir rahim, seperti ayah yang penyayang, seperti ab, seperti bapak yang rahim, yang penyayang. Jadilah kamu dalam mengurusi anak yatim itu seperti seorang ayah, orang tua yang sangat penyayang. Qala haddatsana Amr ibn Abbas Abu Utsman al-Basri. Siqatun ya ikhwan. Qala haddatsana Abdurrahman Dia Abdurrahman ibnu Mahdi. Dikasih gelar syaitan. Ya. Kalau dikasih gelar syaitan, ada apa dengan beliau kalau dikasih nama syaitan? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Apa karena jahatnya beliau? Apa karena jeleknya muka beliau? Kayak syaitan begitu? Hah? Ada yang tahu? Coba diam aja. Ada yang tahu? Masya Allah. Dikatakan syaitan, yakni dikarenakan dia mengetahui dengan detail, dengan rinci, seluk-beluk hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang sahih, mana yang dhaif, tahu penyakit-penyakit yang samar-samar, tahu semuanya dia. Kayak syaitan. Hah? Hidupnya di alam gaib. Ya, jadi orang ini ngerti sesuatu yang samar dari penyakit hadis. Sehingga dikatakan sebagai syaitan. Ini itu pujian, bukan celaan. Mudah ya? Tapi kalau di zaman sekarang, jangan menggunakan kata-kata ini. Bisa kiamat suhro ya, Pak. Maunya itu muji. Lihat orang pinter, gitu orang ini ya. Ah, ada syaitan. Ada. Itu langsung marah dia. Ada apa kamu ngasih nama saya syaitan? Emangnya? Loh, saya muji. Gak ada orang muji dengan syaitan itu. Syaitan itu makhluk yang jahat. Al-Muhim Pang Allah Nisa Qala haddathana Sufyan ya, Sufyan Thawri Sufyan ibn Sa'id Thawri An Abi Ishaq Huwa Amr ibn Abdillah As-Safi'i Amr ibn Abdillah As-Safi'i Abu Ishaq As-Safi'i Juga Imam Qala sami'tu Abdurrahman ibn Abza Saya mendengar Abdurrahman ibn Abza qal, dia berkata. Abdurrahman ibn Abza dikatakan sahabiyun saghir. Dia sahabat yang kecil waktu itu. Yani ketika Rasul meninggal dunia, dia dalam keadaan masih kecil. Sehingga dikatakan sahabiyun saghir, sahabat yang kecil. Dia banyak meriwayatkan dari para sahabat yang besar, yang tua-tua. Qala, dia berkata. Qala Dawud. Berkata Dawud. Siapa Dawud ini? Siapa? Dawud bin Man. Apa bin Malik? Nggak ngerti. Siapa? Dawud siapa ini? Nggak ngerti. Siapa itu? Nggak ngerti. Siapa? Hah? Nggak ngerti ya? Masya Allah. Dawud di sini ikhwan jelas Nabiullah Dawud. Nabi Dawud. Nabi Dawud ya. Kira-kira ucapan seperti ini sahih atau gairu sahih? Riwayat seperti ini. Baca apa? Abdurrahman bin Abza, dia sahabat yang kecil waktu itu. Ketika Rasul meninggal dia masih kecil. Dia mengatakan qala Dawud. Berkata Nabiullah Dawud. Periwayatan seperti ini sahih atau enggak sahih? Dia langsung qala Dawud. Kenapa enggak sahih? Terus kenapa? Kok gak sahih? Gak sahihnya kenapa? Gak nyambung. Kenapa gak nyambung? Jauh sebelumnya. Allah Yafarfiyah. Nah. Hah? Paham ya? Jauh jarak antara Abdurrahman bin Abza dengan Nabiullah Dawud alaihissalatu wassalam. Jauh sekali. Berapa ribu tahun? Hah? Dari mana dia mengetahui Nabiullah Dawud mengatakan demikian? Dari mana? Maka ini biasanya dimasukkan oleh para ulama termasuk Israiliyat. Mutiara hikmah Bani Israel. Itu kalau dikatakan mutiara hikmah. Hah? Kalau orang dulu mengatakan dongeng Bani Israel. Namanya Israiliyat. Boleh percaya, boleh tidak. Yang penting demikian yang dikatakan sama Abdurrahman bin Azza. Qala Dawud, berkata Dawud, kullil yatim kal abir rahim. Jadilah engkau untuk anak yatim itu seperti ayah, seperti bapak yang penyayang. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan fatwa yang beliau bawakan. Dengan fatwa yang beliau bawakan. Secara periwayatan ini enggak sahih. Kenapa? Kenapa? Israiliyat, beritanya Bani Israel. Boleh benar, boleh tidak. Namun secara makna ya khonam tina azakumullah, lafaz seperti ini mengandung makna mubalaghah. Mubalaghah artinya bersungguh-sungguh untuk mengopeni, mengurusi anak yatim. Seakan-akan anak yatim itu anaknya kamu sendiri. Sebagaimana kamu sebagai seorang ayah menyayangi anakmu sendiri. Maka begitu pula tatkala engkau menyayangi anak yatim, mengurusi anak yatim, sayangnya kamu kepada anak yatim seperti seorang ayah sayang kepada anaknya. Nah, mana seperti ini? Sawab. Dibenarkan ya khana tina azakumullah. Dan akan dikuatkan dengan asar Ibnu Sirin rahimahullah pada poin yang berikutnya insyaAllah. Kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah anda untuk anak yatim seperti ayah yang sangat penyayang. Allahumma musta'an. Wa'lam dan ketahuilah. Annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Bahwasanya engkau kama tazra'u sebagaimana engkau menanam kadzalika tahsud. Demikian pula engkau akan memanen. Kalau kamu menanam sesuatu, maka akan kamu tunai, akan tuai hasilnya. Mana ya kalau tidak azakumullah? Kalau kamu menanam amal-amal kebaikan, menanam perkara-perkara yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kamu akan mendapatkan pahalanya, akan memetik hasil pahalanya nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kama tazra'u tahsud. Kamu menanam, pasti kamu akan menuai hasilnya. Ini mutiara hikmah namanya. Paham ya? Mutiara hikmah. Sehingga ini merupakan dorongan, motivasi bagi kita semuanya supaya kita memperbanyak tanamannya. Semakin banyak kita menanam amal-amal yang saleh, semakin sering kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan semakin banyak pula hasil panen kita. Beliau mengatakan lagi, ma akbahal faqra ba'dal ghina. Alangkah jeleknya kefakiran setelah kekayaan. Alangkah jeleknya kefakiran setelah kekayaan. Artinya orang ini dulunya kaya raya. Sugi. Kaya raya, semuanya dia bisa memenuhi kebutuhannya yang dia inginkan, ada semuanya, mau beli ini, bisa beli itu, bisa, butuh ini terpenuhi, butuh itu terpenuhi. Di saat yang seperti itu ternyata kemudian dia berubah total keadaannya, harus jadi orang yang fakir, orang yang sangat kiri. Dikatakan sama beliau, maaf bah, alangkah jeleknya keadaan seperti itu. Yani maksudnya ya khana binti na'azakumullah iyalah. Orang yang mengalami hal seperti ini ya tentunya dia akan merasakan saat-saat kritis dalam kehidupannya. Saat-saat yang tidak mengenakkan dan menyenangkan dalam kehidupannya. Biasanya dia kalau pergi menggunakan mobil yang dia suka, ada mobil terbaru, misalkan Toyota Innova, dia bisa beli. Ada lagi yang baru, apa gitu dia bisa beli. Tahu-tahu jangankan sepeda ontel, harus jalan kaki. Kira-kira bagaimana perasaan orang seperti ini? Tentunya dia akan melarat. Dia akan rekoso. Merasakan kesempitan. Biasanya kalau makan, satu meja itu full hidangan. Dia ingin apa? Itu ada, apa namanya, es campurnya, es buahnya, es ininya, es itunya, aneka minuman di depan dia. Nah, sayuran, mau sayur apa, mau sayur ini, aneka sayuran di depan dia. Nah, mau daging-dagingan, aneka daging-dagingan di depan dia. Mau yang namanya seafood, aneka makanan seafood di depan dia. Betul bahasanya seafood ya. Halo, dia mau minta apa, ada semuanya. Serba enak. Ternyata dia harus mengalami kehidupan yang fakir. Sekarang, buru-buru ikan mujair yang paling murah. Sekarang mahal ya, Pak. Dulu murah mujair, pak itu paling mek sewu. Buru-buru ikan yang paling murah. Kerupuk aja gak dapat. Dia harus menghadapi kehidupan yang serba susah. Hanya nasi putih itu pun bulok. Yang mangkak-mangkak kuning-kuning seperti itu. Dalam keadaan dia harus memakan mungkin hanya dengan garam saja. Atau mungkin tanpa garam, tanpa apa. Hanya itu yang bisa dia makan. Mungkin sehari gak bisa 3 kali. Mungkin 2 kali atau mungkin sekali dalam sehari. Ya apa perasaannya ya? Nah, betul-betul jelek ya. Kalau gak kuat keimanan dia, langsung stres, depresi dia nanti. Nah, gak kuasa menahan hidupnya seperti itu. Wah, banyak mengeluh. Bisa-bisa masuk RSJ, Rumah Sakit Jiwa ya. Wallahul Musta'an. Bukan berarti fanatina azakumullah di sini menunjukkan tercelanya kefakiran. Lah. Jangan difahami demikian. Sebab yang namanya kaya dan miskin itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu dengan takdirnya Allah. Orang miskin juga demikian. Sehingga kekayaan, semata-mata kekayaan itu bukan keutamaan. Semata-mata kefakiran juga bukan kejelekan. Itu semua tergantung bagaimana orang yang menjalankannya. Ketika dia menjadi orang yang kaya, lapang, dia bisa menjadi seorang hamba yang saleh, yang baik, bisa mensyukuri nikmat yang ada, itu baik bagi dia. Keutamaan yang sangat besar bagi dia. Ghaniyun syakur, setelahnya itu. Orang kaya yang bersyukur. Demikian pula orang yang fakir. Kalau dia bisa bersikap dengan sikap yang baik, yang tepat, ketika dia fakir, itu menjadi amal yang saleh bagi dia. Dia fakir, dia gak mampu, kekurangan, dijalani dengan kesuhudan, dengan kewaraan, dengan kesabaran, keridhaan, ketakwaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak banyak mengeluh, enggak banyak ngomel, enggak banyak ini. Maka tinaba keadaan fakir seperti itu, ikhwan, membawa pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan fakirun sabur. Fakirun sabur, orang fakir yang penyabar. Tadi paham ya? Hadah huwa. Ini harus perhatikan ya. Banyak sekali keutamaan fakir. Juga banyak pula keutamaan jadi orang kaya. Apa? Sehingga banyak riwayat disebutkan keutamaan orang yang kaya yang mampu-mampu. Di riwayat yang lainnya disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang jadi orang yang kiri, yang miskin. Sekali lagi, khanamtina azakumullah, itu bukan semata-mata kaya dan miskin. Tapi tergantung orangnya. Bagaimana dia bersikap? Bagaimana dia berbuat? Bagaimana dia menjalani kehidupan yang ada? Baru di situ ada keutamaan tadi. Sehingga yang sekarang ini fanatina azakumullah digembar-gemborkan oleh banyak pihak tentang jeleknya kefakiran, perlunya untuk jadi orang yang kaya. Kalau orang kaya maka dia mulia, orang kiri maka dia enggak mulia, enggak terpandang di kalangan masyarakatnya. Apalagi dikemar-kemurkan sama banyak khatib, banyak mufallek, kadal fakru ayakuna kufra, kadal fakru, hampir-hampir kefakiran itu menjadi sebab kekufuran. Jadi dibawakan contoh sama dia, buktinya itu para misionaris itu, kalau mereka dakwah di pedalaman-pedalaman yang ada, rata-rata orang yang bisa dikristenkan itu orang yang gak mampu, rela dia menjual agamanya dengan 5 bungkus indomie. memang ya nyatanya begitu. Cuman yang enggak mesti demikian ya, ikhwan. Tergantung orangnya. Pun yang dia bawakan tadi laisa fi hadis. Jika bukan hadis. Bukan hadis ya. Wallahul musta'an. Kalau seandainya kefakiran itu kekufuran. Ar-Rasul dan para sahabatnya di zaman itu lah kafir-kafiran. Hah? Ar-Rasul afqarun nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling fakir ya. Para sahabatul kiram, para sahabat yang mulia saat itu, fuqara wal masakin, rata-rata fakir miskin, enggak punya apa-apa. Hanya beberapa orang saja yang dianggap mampu. Nah, kalau kemudian semata-mata kefakiran itu dikatakan sebagai kekufuran, ada khatir, sangat berbahaya. Wallahul musta'an. Sehingga sekali lagi, semata-mata fakir, semata-mata kekayaan bukan keutamaan, bukan tercela. Itu semua tergantung bagaimana orangnya masing-masing. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa aktsaru min dzalik. Dan yang lebih banyak jeleknya daripada itu. Wa aqbahu min dzalik, dan yang lebih hina daripada itu ialah ad-dhalalatu ba'da al-huda. Sesat setelah mendapatkan petunjuk. Kalau yang ini betul ya, ikhwan. Hah? Betul ya, ikhwan. Bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin." Wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin. Apa kamu enggak melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan selain Allah? Wa adallahu Allahu 'ala 'ilm, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu dia tadi. Dia yang paling parah keadaannya. Dia punya ilmu. Punya ilmu agama. Ngerti Al-Quran. Ngerti sunnah. Tahu dia tentang masalah hadis. Tahu dia tentang keterangan-keterangan para ulama pada masanya dan masa-masa sebelumnya. Tapi ilmu tersebut justru dijadikan sebagai dia untuk menyimpang dari shiratal mustaqim. Untuk menentang Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini sangat parah keadaannya ya. Ad-dhalalatu ba'da al-huda. Sesat setelah mendapatkan petunjuk. Lebih parah daripada orang yang memang jahil, tidak punya ilmu, sesat. Ya wajar memang ikhwan. Orang yang punya ilmu, jahil, sesat, itu wajar. Dijahili. Karena memang dia jahil. Tetapi kalau kemudian ada orang yang punya ilmu, dianggap sebagai seorang ustaz, dianggap sebagai seorang da'i, seorang mubaligh, seorang kiai, yang sekarang ini. Seorang kiai. Kok kemudian dia sesat, menyimpang dari jalan yang lurus, menentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi grupnya hizbiyun. Nah, ini yang paling mengerikan ya, ikhwan. Akbah mendalam, lebih parah daripada itu. Walaupun dia orang yang paling kaya raya, walaupun mobilnya mentereng, walaupun rumahnya itu banyak dan bagus-bagus. Hah? Punya villa. Walaupun keadaan dunia dia sangat lapang, tetapi kalau kemudian dia sesat setelah mendapatkan petunjuk, keadaan dia lebih parah daripada orang yang tadinya kaya jatuh miskin. Kalau tadinya kaya jatuh miskin, itu urusan duniawi ya, ikhwan. Paling pol mati sudah selesai. Gitu ya. Tapi kalau urusan ad-dhalalatu ba'da al-huda, sesat setelah mendapatkan petunjuk, itu urusan agama. Urusan prinsip. Larinya nanti ujung-ujungnya ialah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Maka di sini ikhwan, pentingnya untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala ana salat membaca Al-Fatihah diresapi dan betul-betul diyakini dengan mantap doa yang disebutkan dalam surat tersebut, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus teresapi, dan itu kita baca pada setiap rakaat dengan harapan ikhwanuddin azakumullah supaya kita bisa mendapatkan hidayah sepanjang masa sampai akhir hayat kita, dan jangan sampai disesatkan oleh Allah tabaraka wa taala ba'dal huda, setelah bimbingan yang kita peroleh. Maka harus jauh-jauh, harus menjauh dari asbabul ghiwayah, dari sebab-sebab yang membuat orang menyimpang, dan harus berusaha untuk mengamalkan asbabul hidayah, sebab-sebab mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa idha, apa setelah itu? Wawu ain dal, apa wawu dal ain? Wawu ain dal. Ya, saya enggak beres kalamnya. Pensil. Pensil. Pulpen aja tekna. Punya saya wada'da didahulukan dalnya. Saya curiga karena setelahnya wa'adda. Jadi ain itu yang betulnya antum ya. Wa idza wa'adda, dan apabila engkau menjanjikan. Sawabu wa'adda. Sama semisal. Wa idza wa'adta sahibaka, dan apabila engkau memberi janji kepada teman kamu, kepada sahib anda, fa anjiz lahu, maka tunaikan untuk dia, berikan kepada dia, ma wa'adtahu, apa yang kau janjikan kepada dia. Ini pun juga benar, sebab menyelisihi janji sifatnya, sifatnya kaum munafikin. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Maka ini nasihat yang sangat bagus. Ketika kita berjanji kepada seseorang, diupayakan untuk memenuhi janjinya, dan bila ada uzur maka kita berikan uzur kepada dia, sampaikan ada uzur yang syar'i yang memungkinkan bagi kita untuk menunaikan janji kita kepada dia. Wada mafhum. Beliau mengatakan fa illam fa illa taf'al, kalau kamu tidak berbuat demikian, jadi kalau kamu tidak menunaikan janji kamu, yu'arrasu bainaka wa bainahu adawah, maka akan timbul, akan muncul antara kamu dengan dia rasa permusuhan. Dari sisi orang tersebut tidak akan lagi percaya kepada anda. Ini orang janji mesti diselisihi. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Orang yang tadinya dekat dengan anda, teman karibnya anda, maka dia lambat laun, semakin lama akan menjauh dari anda. Tidak percaya dengan omongan kamu. Tidak percaya dengan omongan kamu. Dan itu akan menimbulkan al-adawah, permusuhan ifan al-bikin al-sul. Wa ta'awad billah, dan hendaklah kamu berlindung kepada Allah, min sahibin, dari seorang teman, in zakarta, kalau engkau mengingatkan, lam yu'inka, dia tidak membantu kamu untuk itu. Kalau kamu ingat, kamu sedang berzikir, kamu sedang berbuat kebaikan, sedang beramal soleh, teman kamu itu tidak membantu kamu. Biarkan aja. Wa inna sita, namun bila engkau lupa, lam yuzakirka, dia tidak mengingatkan kamu akan hal tersebut. Ini sahibun thaqil namanya, teman yang memberatkan ini. Di saat kita sedang bersemangat untuk beramal saleh, tidak memberikan motivasi, malah gembosi. Sedang mengamalkan sunnahnya Rasul SAW, tidak akan membantu, gembosi. Ya akhi, kamu kok mengamalkan seperti itu? Lah, apa kamu tidak nanti khawatir begini, khawatir begitu? Apa tidak? Ada sahib syar, ada teman-teman jelek. Jangan berteman dengan teman-teman itu seperti itu. Ya. Seharusnya teman yang baik itu, ketika ada seorang teman dia beramal saleh, mentaati Allah, beribadah kepada Allah, mengamalkan sunnah, didorong. semangati. Dan jika kamu berusaha untuk bisa beramal seperti dia, dia mendapatkan kesulitan dalam beribadah, dalam mengamalkan sunnah, dibantu, pecahkan permasalahannya. Itu seharusnya. Teman yang jelek, di saat kamu sedang lupa ibadahnya, kamu sedang futur, sedang malas, mulai sedikit demi sedikit mendekat ke areal-areal yang berbahaya, zona merah. Mana ya? Zona merah, tempat-tempat yang dilarang dalam agama. Teman yang jelek membiarkan kamu. Ben. Yang lebih parah lagi, iyalah dirongkokkan nanti. Gitu kan. Sekali-kali kayak gini gitu loh. Hah? Ngaji ayo kan itu. Hah? Sekali-kali kayak gini, ya Allah, datang. Datang ke mana? Ya, supaya melepaskan suntukan. Datanglah. Bioskop itu loh. Kan ada film-film bagus itu. Awalnya bukan film yang aneh-aneh. Itu ada film apa namanya, tragedi apa atau apa begitu. Mungkin bahasanya film-film bersejarah begitu ya. Hah? Ya Allah. Lagi futur, lagi malas-malas ini lagi. Ya sudahlah. Daripada suntuk. Ayo. Hah? Nonton. Enak rasanya ya. Akhirnya berikutnya lagi. Nah gitu loh. Sekali-kali refreshing ya. Enggak ngaji. Tok. Buka iki. Lembar itu. Haddatsana wa akhbarana. Oleh apa kan? Dapat apa ini? Refreshing. Akhirnya lama-lama ya sudah. Enggak lagi lihat film seperti itu. Tambah lagi. Diajak nonton film yang sudah semi-semi. Begitu itu. Kok enak ya? Nah, terus lama-lama terus diajak kenalan dengan seseorang. Gila akhirnya. Akhirnya apa? Yang tadinya dia mustaqim, multazim, orang yang berpegangan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, taat kepada Allah, lambat laun berubah menjadi orang yang justru menjadi ahlul ma'asi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya ini? Ada sahib syar, koncomu iku sing beling, temen ente yang jelek. Temen yang baik enggak begitu. Melihat temennya dia, loh, kenapa akhfillah ini kok kemudian futur, kok kemudian luyu, loh, kok kemudian mulai masuk ke zona merah tadi itu, sampai kuning loh ini, sebentar lagi merah loh ini, langsung dia datangi, dinasihati. Tanya ada apa ya, kok kemudian anda seperti itu kondisinya? Biasanya anda nampaknya semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal, semangat dalam mempelajari sunnahnya Rasulullah SAW, semangat hidup. Kok sekarang nampaknya mulai begitu? Kalau kamu menyampaikan dengan cara yang baik, menyampaikan dengan cara yang santun, penuh dengan perhatian, dengan kasih sayang, orang tadi merasa diperhatikan. Wah, ternyata teman-teman saya perhatian dengan saya. Maka dia biasanya akan menyampaikan unek-unek dia dan semua yang di kepala dia kepada orang yang paling dekat dengan dia. Buka suara. Di situ kamu akan dapat dia, ikhwan. Orang yang futur seperti itu mesti punya muskilah, ada masalah. Mungkin masalah dengan keluarga, mungkin masalah dengan anak istri, kalau dia punya keluarga, dia punya anak. Mungkin masalah dengan si fulan, ada teman-teman dia juga yang enggak cocok begitu kemudian kelas. Atau misalnya banyak masyakil. Mungkin juga masalah hulus, finansial dia lagi goncang, atau masalah pekerjaan habis dipecat misalnya. Mungkin begitu. Nah, dengan cara yang seperti itu didekati. Dia akan ngomong, ya akhi saya begini. Di situ anda bisa memberikan nasihat, kasih motivasi, kasih pengarahan, dikasih pencerahan. Semangat ya Allah ya akhi balik, semuanya ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muskilah yang seperti ini, makanya caranya begini, dikasih solusi yang terbaik. Itu teman yang bagus. Ada yang lupa diingatkan. Enggak lupa tenggang begitu enggak. Lupa diingatkan. Masya Allah. Dan ini fana bintina azakumullah. Sahibun salih. Teman yang sangat bagus. Yang disebut dengan al-jalis. Al-salih. Teman guru yang baik. Itu begini ya. Yang dikatakan seperti. pembawa misik, penjual minyak wangi misik. Bisa mewarnai teman-teman yang lain dan tidak diwarnai sama teman-teman yang jelek. Wallahul musta'an. Masya Allah, ini beberapa mutiara hikmah yang disebutkan ya ikhwan. Rata-rata maknanya benar, maknanya sahih. Walaupun dengan syarat yang seperti ini, antara Abdurrahman bin Abza dan Nabiullah Dawud itu terlalu panjang jaraknya, terputus sanadnya. Tapi sanad sampai Abdurrahman bin Abza sahih. Sehingga kita mengatakan ini mutiara hikmah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Dan yang diinginkan oleh Imam Bukhari ialah lafaz yang pertama. Kun lil yatim kal abirrahim. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai logo sebuah yayasan kafalatul yatama. Ya. Nah, dalam berbagai yayasan yang ngurusi anak yatim, apa istilahnya? Darul Aitam. Darul Aitam bawahnya dikasih logo. Kun lil yatim kal abirrahim. Bagus ya? Boleh enggak begitu? Boleh begitu ya? Dikasih misalkan ada pelangnya begitu. Misalkan yayasan apa begitu. Darul Aitam. Di bawahnya dikasih logo kayak gini. Kun lil yatim kal abirrahim. Boleh ya? Boleh ya? Saya tanya. Allah alam ya? Naam ya ikhwan Allah. Hada. Singkat lafadznya, tapi dalam maknanya. Kun lil yatim kal abirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa. Sampai itu ya ikhwan. Enggak salah ya. Oh, sampai 5:04. Sampai ya. Jam 5:04. Ya, anak perhatian dengan itu nanti tantikan segera itu. Qala haddathana Musa. Yaitu Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki. Gurunya Imam Bukhari dan dia thiqah terpercaya. Qala haddathana Hamzah ibn Najih Abu Umarah. Dia dhaif. Dia ini seorang Qadari Mu'tazili. Punya pemikiran Qadariyah Mu'tazilah. Dia menentang, punya pemikiran menentang takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya dengan takdir. Dari sisi hadis dia lemah. Dari sisi keyakinan dia menyimpang. Qala, dia berkata, Sami'tul Hasan. Saya mendengar Al-Hasan yaqul berkata. Al-Hasan ini siapa ya kawan? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sehingga sanadnya dhaif. Sanad sampai Al-Hasan Al-Basri dhaif. Kenapa? Ada rawi yang bernama Abu Umarah Hamzah Ibn Najih. Tadi kita baca ya kawan. Yaqul, dia berkata, Laqad ahidtul muslimin. Sungguh aku mendapati masa kaum muslimin. Ahid itu mendapati ahd, mendapati masa, zaman. Saya mendapati zamannya kaum muslimin dulu. Wa innar rajula minhum yusbih. Dan bahwasanya salah seorang di antara mereka setiap pagi hari yaqul, dia mengatakan, ya ahliyah, ya ahliyah. Wahai keluarga sekalian, wahai keluarga sekalian, yatimakum, yatimakum, perhatikan anak yatim kalian, diurusi anak yatim kalian. Begitu. Tiap pagi, kaum muslimin saat itu punya kebiasaan demikian, tiap pagi, mengingatkan keluarganya, mengingatkan masyarakatnya tentang masalah anak yatim. Yatimakum, yatimakum. Anak yatim kalian itu diurusi, diapa ini, yang ini, diperhatikan apa namanya, makanannya, minumannya, pakaiannya, terbiahnya. Masya Allah ya. Ya ahliyah, ya ahliyah. Wahai keluarga, wahai keluarga. Miskinakum, miskinakum. Orang miskin kalian, orang miskin kalian. Diperhatikan itu. Bantu mereka, santuni mereka, tolong mereka. Itu maknanya. Ya ahliyah, ya ahliyah. Wahai keluarga, jarakum, jarakum. Tetangga kalian, ya ini berbuat baiklah kamu semua kepada tetangga kalian. Ini tiap pagi. Di zamannya siapa ini? Di zamannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pada masa tabi'in. Itu dulu. Masyarakatnya masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Sangat perhatian dengan sesama. Dari mulai yatimnya, orang miskinnya, tetangga dia. Tiap pagi mengingatkan keluarganya. Yatimakum, yatimakum. Miskinakum, miskinakum. Jarakum, jarakum. Begitu. Ah, yang yatim-yatim itu, turun diopeni, diurusi. Ah, yang itu belum mandi, dimandikan. Kasih pakaian. Belum sarapan, kasih sarapan. Mungkin demikian kasarnya, ya Pak. Ya. Hah? Miskinakum. Itu orang miskin itu. Coba dikasih santunan, dibantu. Inilah. Masya Allah. Ya. Betul-betul masyarakat Islami yang sangat indah. Sangat indah. Maka jangan heran kalau pada masa itu, masa-masa keemasan kaum muslimin. Tidak ada istilah kesenjangan sosial di kalangan mereka. Yang kaya menyantuni yang miskin. Yang miskin tahu diri. Bersabar dalam menghadapi kemiskinannya. Masya Allah. Apa kata beliau setelah itu? Wa usri'a fi khiyarikum. Dan sangat cepat diwafatkannya orang-orang baik kalian. Usri' dipercepat kematian. Fi khiyarikum. Orang-orang baik kalian. Wa antum kulla yaumin. Sedangkan kalian sekarang ini. Kulla yaumin setiap hari. Tarhulun. Kalian ini. Semakin merosot peringkatnya. Semakin merosot amalannya. Tardulun ar-radil. Wa sami'tuhu yaqul. Dan saya mendengar Al-Hasan berkata. Wa idha syi'ta. Dan kalau kamu mau. Ra'aitahu fasiqa. Kamu lihat ada orang yang fasik. Yata'annaq. Dia bersungguh-sungguh, berdalam-dalam. Bitharatina alfa, berusaha untuk mendapatkan 30 ribu dirham atau dinar. Namun ilanar, menuju ke neraka. Malah, kenapa orang itu ke neraka? Qadarullah, semoga Allah memerangi dia. Da'a khalaqahu. Ternyata dia menjual akhlaknya, agamanya. Minallah, dari Allah. Bithamanin anzin. Dengan harga yang sedikit. 30 ribu dinar atau dirham. Sangat sedikit. Tapi diganti, dibayar dengan agama dia. Dengan prinsipnya dia, dengan akidah dia. Wa in syi'ta. Dan kalau kamu mau juga. Ra'aitahu, engkau melihat seseorang mubayyi'an, dia menyia-nyiakan hartanya. Muridan fi sabil syaitan, dia menginginkan, mengharapkan jalannya syaitan. Artinya dia menyia-nyiakan hartanya, menghambur-hamburkan uangnya, bukan dalam rangka mentaati Allah, tapi dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La wa'idha lahu. Tidak ada lagi yang menasihati dia. Min nafsih. Dari dirinya. Dirinya tidak sadar-sadar. Itu kalau keliru. Wala minan nas. Dan juga tidak mendapati orang lain yang menasihati dia. Masya Allah. Baif ya ikhwan. Tapi maknanya menyentuh. Maksud dari ucapan Al-Hasan ini ikhwan. Al-Basri rahimahullah. Beliau ini sekarang mengeluhkan kondisi zamannya. Zaman siapa itu? Zaman tabi'in, zamannya Al-Hasan Al-Basri. Satu strip dengan zamannya para sahabat. Masih sangat dekat dengan zaman kenabian. Belum menggambarkan. Kalau orang-orang dahulu, pendahulu-pendahulu kita dari kalangan para sahabat dan semisalnya, sangat perhatian dengan fakir miskin, sangat perhatian dengan anak yatim, sangat perhatian dengan tetangga, berbuat baik kepada mereka semua, menyantuni mereka semua, membantu mereka semuanya. Harta bendanya dipergunakan untuk kepentingan mereka. Infak fisabilillah. Tiap hari mereka menasihati keluarganya. Tiap hari. Kalau sekarang, katanya beliau, kalau sekarang yang ada hanya dua jenis orang. Yang pertama ialah dia orang yang kaya, tapi bakhil. Sahih. Itu bahasa Arabnya sahih. Amat sangat kikir. Dia punya harta benda kikir, tidak pernah ngurusi orang lain. Dia hanya mementingkan kepentingan diri dia pribadi. Nanti yang beliau gambarkan seperti seorang yang fasik. Yata'ammaq bi 30,000 ila an-nar. Seorang yang fasik, kikir, bakhil. Dia berusaha untuk ngopeni hartanya, jangan sampai lepas, jangan diberikan kepada orang lain. Betul-betul sangat kikir, walaupun cuma 30,000 rial atau 30,000 dinar al-dirham. Itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Atau jenis yang kedua, hartanya dihambur-hamburkan, tapi untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pelit, hartanya enggak keluar-keluar, kikir, bakhil. Uang yang cuma 30 ribu tadi itu dijaga yang rapi, jangan sampai ucul, jangan sampai lepas. Ini teman ya, Evan ya. Dalam keadaan di kesempatan yang lainnya lagi, ada lagi pihak yang kedua, gampang. Dikit-dikit brol, polusnya keluar. Masya Allah gampang begitu. Tapi gampangnya itu bukan dalam perkara kebaikan. Gampangnya dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau urusan disuruh nyumbang masjid, paling pol kalau dia ngasih, ya Allah 1000, 2000, 5000, 10.000. Emang 10.000 ya. Tapi giliran kalau disuruh ngurusi klub Persebaya yang lagi keok, weh, itu miliaran. Ya Allah, supaya Surabaya kelihatan mentereng, ya Allah, miliaran, biar satu orang itu. Nah, kalau misalkan itu miliaran di bangun masjid, ganteng ya Pak. Ya, bisa menjadi Masjid Al-Akbar kedua itu. Agar ini perkara yang seperti itu, atau perkara yang lainnya lagi, dia kemudian bermaksiat, senang foya-foya, almun. Ini ikhwan di zaman siapa ini? Di zamannya Al-Hasan Al-Basri, zaman tabi'in. Di sana masih banyak para ulama, masih banyak orang-orang soleh, masih banyak orang-orang yang mulia, sangat masih banyak, ada masih kental nuansa keilmuan dan keagamaannya. Ternyata kondisi masyarakatnya pun demikian. Dikeluhkan sama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, kalau kemudian kita melihat kondisi zaman sekarang ini, ya apa? Hah? Jawabannya gimana? Ya gini aja, betul-betul terjadi seperti yang diucapkan oleh beliau ini. Dan itu rata-rata. Nah, kalau dulu masih banyak ulamanya yang begitu-begitu, paling beberapa orang bijaksana dinasihati. Sekarang ini rata-rata seperti itu. Yang kaya raya mungkin kikir, mungkin berfoya-foya dalam perkara kemaksiatan. Jarang sekali, illa man rahimahullah, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jarang sekali orang yang kaya raya, yang rezekinya lapang, yang omber, dia bisa mempergunakan untuk kepentingan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahul musta'an, fallahul musta'an. Membaca seperti ini, fa'amtina azakumullah, kita merasakan bahwasanya sekarang ini kita hidup di masa-masa asingnya agama, masa-masa asingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara-perkara yang sifatnya sosial seperti ini saja, setiap orang yang berakal mengatakan betul itu, baik itu, bimbingan yang mulia itu, ngurusi anak yatim itu bagus, nyantuni fakir miskin itu bagus, baik dengan tetangga itu bagus. Tapi yang mengamalkan dan yang mewujudkan bimbingan-bimbingan yang mulia seperti ini, fanatina azakumullah, aqallul qalil, sangat jarang sekali. Allahul musta'an. Maka tentunya fanatina azakumullah, dengan membaca hal seperti ini, ya tentunya harus membuat kita tergerak supaya menjadi seorang muslim yang baik, yang bagus muamalahnya, yang perhatian dengan sesama, terkhusus untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, tetangga-tetangga kita, dan yang semisalnya membutuhkan. Kalau Anda jadi orang yang kaya, maka ingatlah Anda dulu juga pernah merasakan jadi orang yang fakir, jadi orang yang miskin. Maka santunilah orang-orang yang keadaannya dulu kayak Anda. Santunilah para fuqara wal masakin. Santunilah para yatama, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Qala haddatsana Musa. Musa sama dengan tadi, Musa bin Ismail, Abu Salamah Tabuzaki, thiqah. Qala haddatsana Salam ibn Abi Muti' juga thiqah. An Asma ibn Ubaid juga thiqah, terpercaya. Qala, dia berkata, qultu li ibn Sirin, saya berkata kepada Ibn Sirin, indi yatim. Wahai Ibn Sirin, saya ini memiliki anak yatim, ngurusi anak yatim. Qala, beliau berkata, kata Ibn Sirin, isna'fihi, perlakukan anak yatim itu, kama tasna'u biwaladik, seperti engkau memperlakukan anak kamu sendiri. Ini sama dengan ucapan Nabi Allah Dawud, kun lil yatim kal abir rahim, jadilah kamu untuk anak yatim itu seperti bapak yang sangat penyayang. Kamu mengurusi anak yatim sebagaimana kamu mengurusi anak-anak kamu sendiri. Yadribhu, pukul anak yatim itu, ma tadribu waladak, sebagaimana engkau juga memukul anak kamu. Yani didik dia, kamu kasih tarbiyah dia sebagaimana engkau mentarbiyah anak-anak kamu. Ketika anak yatim itu melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i, butuh untuk kemudian diiqab, dihukum dalam rangka untuk menghentikan tindakan jeleknya, kamu hukum sebagaimana kamu juga menghukum anak-anak kamu ketika anak kamu juga melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ini sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Sirin rahimahullahu taala, yang menunjukkan ifanabtina azakumullah, bimbingan Islam yang sangat mulia yang disebutkan oleh para ulama tadi, dalam mengurusi anak yatim ialah seperti mengurusi anak sendiri. Tidak dipilah-pilah, enggak pilih kasih. Kita urusi mereka semua sebagaimana ngurusi anak-anak sendiri. Wallahul musta'an. Maka sama dengan sebelumnya, kun lil yatim kal abir rahim. Wallahu ta'ala. Sebab ada pembahasan yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya bulan insyaallah. Apakah mengurusi anak yatim khusus dari kalangan anak-anaknya kaum muslimin saja atau termasuk juga anak-anaknya orang kafir? Nah, anak-anaknya kaum muslimin jelas. Baik itu yatim Anda sendiri atau yatim kerabat Anda atau yatimnya kaum muslimin secara umum. Adapun anak-anak yatimnya orang kafir, maka dirawat, diasuh dengan tujuan untuk mengislamkan anak-anak yatim tersebut. Dan juga dalam mereka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati orang-orang kafir tadi yang mungkin dari kerabatnya atau sebagai family anak-anak yatim tersebut, supaya mereka mengetahui bagaimana keinginan Islam dan bimbingan Islam yang sangat mulia dalam mengurus anak yatim. Apakah ada suatu tim dari kalangan ahli sunnah yang dapat mengurusi jenazah wanita? Tim apa ini? Kayak tim pengurus jenazah. Jadi kalau tim itu panggilan gitu ya. Nanti ada tim Surabaya yang di Jombang ada yang meninggal, panggil. Ya Allah, tim pengurus jenazah berangkat ke Jombang, ada seorang wanita yang meninggal dunia, rombongan akhwat berangkat semuanya. Oh, no, mana itu? Nah, dengan tamat tim. Tapi diurusi semampunya masing-masing. Di sini pentingnya kalau tina azza kumulah kaum wanita, ada. Tangan 6 lebih 6, besar kan? Loh, gak enam kurang seperempat? Gak jalan kurang seperempat? Katanya. Iya. Sudah kan? Oh, mohon ustaz. Jadi gitu ya. Jadi ringkasnya, gak perlu dengan pembentukan tim seperti ini. Cukup dengan semampunya kaum wanita mengurus jenazah yang ada. Di sini pentingnya kaum wanita untuk mempelajari ilmu agama dengan cara yang baik. Semua perkara agama, juga diantaranya permasalahan-masalah jenazah, supaya dia bisa mengurus jenazah kaum wanita dengan cara yang baik pula. Nah, satu lagi. Tolong dijelaskan tentang maksud atau batasan keluar rumah yang dilarang bagi wanita yang sedang masa iddah. Berapa lama masa iddah? Untuk masa iddah berapa lama ini tergantung dia wanita apa. Kalau misalkan dia diceraikan sama sang suaminya, maka masa iddahnya ialah 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau misalkan dia ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Adapun permasalahan batasan keluar rumahnya, ialah keluar rumah dengan tanpa ada udzur yang syar'i. Kalau misalkan dia keluar rumah untuk kepentingan dia, tidak ada orang lain yang mengurusi dia untuk masalah makannya, untuk masalah minumnya, diperbolehkan, yang penting aman dari fitnah. Kalau misalkan dia di rumahnya sendiri enggak aman, maka dia bisa pindah ke rumah orang tuanya, atau dia bisa pindah ke rumah keluarganya, atau ke tempat lain yang memungkinkan bisa aman dalam menjalani masa iddah yang ada. Sehingga selama masih ada orang yang mengurusi keadaan dia, masalah makan, minumnya, kebutuhan dia sehari-hari, ada yang mengurusi, maka jangan keluar rumah sampai selesai 4 bulan 10 hari. Sehingga di masa-masa itu enggak usah jenguk orang sakit, enggak usah jenguk orang ila akhir. Sudah ngomong wae sampai selesai. Kecuali kalau kemudian tidak ada yang mengurusi keadaan dia, kebutuhan dia, maka dia diperbolehkan untuk mengurusi keadaan dia sendiri. Tamam, sebutuhnya, seperlunya, kemudian dia pulang lagi. Dan itu bila aman dari fitnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi launa insyaAllah. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.